Kalau hujan, dia tidak akan datang. Kalau sakit, pergi jumpa doktor. Kalau tidak faham, tanyalah saya. Kalau begitu, saya tidak akan pergi.